Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla kita masih bisa melanjutkan kembali ibadah rutinitas kita, yaitu talabatul ilmi, mencari ilmu syar'i, sebagaimana yang sudah menjadi ijma'ul ulama, yakni sepakat para ulama, bahwa talabatul ilmi adalah salah satu asbab min asbabil istiqamah, salah satu sebab di antara sekian banyak sebab-sebab seseorang untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada beberapa pertemuan-pertemuan yang telah berlalu, telah kita singgung terkait dengan hati, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an anwaul qulub, yakni macam-macam hati. Yang pertama adalah hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang selamat dari berbagai macam amalan-amalan syirik, hati yang selamat dari perkara kebid'ahan dengan macam-macamnya, dan juga yang selamat dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah hati yang salim, hati yang selamat, hati yang akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla, dan suatu kemenangan dan keberuntungan yang amat besar yang akan dia raih nanti di yaumul qiyamah kelak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam ayatnya yang mulia, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari, yakni pada hari kiamat kelak, tidak akan bermanfaat harta benda dan juga anak-anak kecuali seorang hamba yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala membawa hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Oleh sebab itu, ma'asalal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, siapa yang mendapatkan hati yang salim, wajib baginya untuk menjaga. Jangan sampai dia mengabaikannya. Jangan kemudian dia menyia-nyiakannya. Jangan memiliki suatu prasangka bahwa hati yang dimilikinya ini akan tetap hati yang salim, bahwa hati sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Hamad bin Al-As radhiyallahu anhuma, ala inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'i Rahman yuqallibuha kayfa yasha. Bahwa hati itu adalah hati yang mudah untuk berubah. Hati yang sangat mudah untuk terwarnai oleh berbagai macam pewarna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang baru saja kita sebutkan bahwa hati anak Adam ada di antara dua jemari dari jemari tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kayfa yasha. Allah akan membolak-balikannya kapan saja Allah itu berkehendak. Oleh sebab itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk menjaga hati tetap salim, dan tentunya itu adalah harapan kita, tentunya itu adalah cita-cita kita, maka jalanilah apa yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang dimaukan di dalam syariat, keimanan sebagaimana yang difahami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini hati yang salim, hati yang selamat. Rinciannya nanti di belakang insyaallah ta'ala. Yang kedua adalah hati yang marid, hati yang sakit, hati yang berpenyakitan. Para ulama mereka sudah ijma, telah sepakat bahwa perbuatan dosa dan maasi adalah sebab utama yang akan menyebabkan hati itu sakit, dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan adalah sebab di antara sekian banyak sebab hati akan menjadikan sakit. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya yang sudah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu. Innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan perbuatan dosa dan satu, enggak banyak. Seorang mukmin apabila dia melakukan satu perbuatan dosa, berarti dia telah menodai pada hatinya dengan noda hitam. Memberikan pada hatinya noda hitam. Ini satu dosa. Fa in taba wa naza'a wa staghfara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan, jika seorang mukmin ini bertobat dan mencabut dosanya, kemudian disertai dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saqula minha qalbuh, hatinya akan kembali bersih. Hatinya akan kembali bersih. Hilang noda hitam itu tadi. Fa in zada zada, kata beliau. Fa in zada zada. Jika dia semakin bertambah perbuatan dosanya, zada, tentunya akan semakin bertambah pula noda-noda hitam di dalam hatinya, hatta taghlu qalbuh, sampai menutupi hatinya. Na'udzubillah. Fadalika ron, itulah yang namanya ron, noda. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan itulah ron, noda yang ada pada hati-hati mereka. Karena disebabkan apa yang sudah mereka perbuat. Nas'alullah salam wal'afiyah, itulah dosa. Ma'asalal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, bahwa hati yang sakit berada pada dua kemungkinan. Ada pada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hati itu akan bisa kembali sehat kalau mau ngobati. Nah, berarti ini membutuhkan dokter spesialis hati. Ya. Yaitu para ulama, yaitu para duat ila sunnah, mereka itu adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang biinillah akan mampu mengobati penyakit-penyakit itu tadi. Kalau diobati dan dia mau berobat dengan obat yang disampaikan, yang diberikan oleh seorang dokter, niscaya dia akan sembuh penyakit tadi dan sehat. Nah, dan keadaan yang kedua adalah hati itu akan tetap sakit yang berujung kepada mati. Akan menjadikan hati itu mati. Hati yang koswah. Na'udzubillah. Fa'in zada zadat. Jika dia terus-menerus bertambah melakukan perbuatan dosa dan maksiatnya, maka akan semakin menghitam. Nah, noda-noda itu di dalam hatinya, wal'iyadu billah. Oleh sebab itu, ma'asolal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini keadaan yang ada pada pribadi kita masing-masing. Banyak perbuatan dosa dan maksiat sehingga kita merasakan bagaimana keadaan kita ketika mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul sekian banyak kendala-kendala. Dan amat berat untuk menggerakkan anggota badan ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pada berbagai macam-macam kenikmatan telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, badan kita sehat walafiat. Walaupun kurus, tapi sehat walafiat. Dan bahkan ada yang gemuk, walhamdulillah. Tetapi kenapa amat berat bagi dia untuk bangkit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang tadinya dia merasa jauh dari tempat ibadah, Allah anugerahkan kepada dia markab, sebuah kendaraan dengan berbagai macam jenis kendaraan. Kenapa merasa berat untuk menggerakkan anggota badannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan padahal sudah disampaikan kepada mereka bahwa thalabatul ilmi, menghadiri majalisul ilmi, mendatangi majlis ilmu, ngaji, memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan. Kenapa merasa berat untuk mendatanginya? Jangan kemudian mengkambing hitamkan kepada pihak lain. Tapi kambing hitamkanlah diri kita masing-masing. Mungkin ini disebabkan karena dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita perbuat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga amat berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan kita sekali lagi harus sadar. Kita harus menjadi hamba-hamba yang zaki, yang cerdas, yang pandai dalam menilai. Allah mengingatkan kepada kita di dalam hadis kucinya. Ingat, innakum tuhti'una billayli wan nahar. Sesungguhnya kalian itu melakukan perbuatan dosa di malam harinya ataupun di siang harinya, dalam keadaan kalian sadar ataupun tidak. Dalam keadaan kalian tahu ilmu ataupun kalian tidak mengetahui ilmu. Innakum tuhti'una billayli wan nahar. Maka seorang hamba yang cerdas adalah seseorang yang mau bermuhasabah, yang mau mengintrospeksi diri. Sebagai thalabatul ilmi, yakni sebagai santri para penuntut ilmu din, dia berupaya untuk memperhatikan kondisi hatinya. Nah, penyakit-penyakit hati yang ini sering bermunculan. Sekian banyak sebab-sebab bermunculan yang menjadikan seorang thalabatul ilmi, dia malas. Nah, sehingga menjadikan hati itu menjadi hati yang sakit. Nah, masalah ikhwata imani wa rahimakumullah, ini hati yang sakit. Fi kulubihim marad fazadahumullahu marada. Kalau kita itu tidak bersegera mengobati hati ini, akan terus berlanjut. Nah, akan terus berlanjut. Dan kalau dia tetap terus mengabaikan wal'iyadu billah, dia jatuh dalam tingkatan hati yang parah. Yaitu hati yang mati. Kalau sudah mati, wal'iyadu billah, sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak bisa lagi membedakan mana tauhid dan mana syirik. Mana iman dan mana kufur. Dan seterusnya, wal'iyadu billah. Sehingga sama saja. Keadaan orang yang demikian ini, kalian bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi, sama saja. Itu tidak ada pengaruhnya bagi dia sama sekali, kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنَّهَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ أَلَّتِ فِي السُّدُورِ. Sesungguhnya dia itu enggak buta matanya. Matanya bisa melek. Nah, mata-mata mereka itu bisa memandang. Akan tetapi sebenarnya yang buta itu adalah mata hatinya. Nah, yang ada di dalam dada hati yang mati. Oleh sebab itu, ma'asalul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, itu hati yang ketiga, hati yang mayyit, hati yang mati, wal'iyadu billah. Nah, oleh sebab itu, ma'asalul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hati yang sakit, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini perlu kita waspadai. Jangan sampai ini ada di dalam hati-hati kita. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Nah, adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya itu zaik, penyimpangan. Penyimpangan. Dia akan berupaya untuk mencari fitnah. Dia berupaya untuk mencari ta'wilat yang batil. Ta'wilan-ta'wilan yang batil. Nah, ini orang yang terkena penyakit zaik, penyimpangan. Akan berupaya melakukan dua hal. Mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, dia mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan kemudian dia berupaya untuk mencari fitnah-fitnah. Nah, mentakwilkan yang takwilan-takwilan yang batilah, wal'iyadu billah. Itu hati yang sakit. Maka ma'asalul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itu tiga perkara yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan hati. Dan kita harus mengimaninya dan meyakininya dengan seyakin-yakinnya. Tinggal kita bagaimana cara menjaga hati ini. Nah, hati senantiasa bisa istiqamah. Hati ini senantiasa salim, selamat. Jalani apa yang sudah diajarkan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah ayat yang sudah kita singgung tadi. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Beriman kepada Allah. Keimanan ini akan baik dan bagus kalau kita senantiasa rajin talabatul ilmi. Ngaji. Walaupun sesaat, sebentar, tetapi kita rutinitas. Dan kemudian kita menguatkan dan kuatkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asalul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah anugerahkan kepada kita di suatu tempat keadaan yang seperti ini. Di salah satu markis, di markis Ahlussunnah. itu sebenarnya adalah sebab, di antara sekian sebab untuk menjaga hati untuk tetap salim, sehat, senantiasa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Nah, kalau kesempatan ini, nikmat yang Allah anugerahkan ini tidak kita pakai dengan sebaik-baiknya, sama saja. Kalau bahasa umumnya, sudah tinggal di sekitar pondok kok enggak gelem ngaji. Ngaji malah malas. Dulu ketika jauh semangatnya Masya Allah. Tapi ketika dekat dengan suatu majlis, dekat dengan majalisul ilmi, Masya Allah. Nah, hampir sholat jamaah pun enggak kelihatan. Kaif dengan majalisul ilmi. Ini namanya tidak mau memanfaatkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Naam. Oleh sebab itu, masyaallah ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, mumpung Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang satu ini, jaga. Ya. Dan kemudian kita realisasikan pada perkara-perkara yang akan menjadikan sebab hari ini salim. Nah, sebagaimana ayat yang sudah kita nukilkan di atas, qalbun salim, hati yang selamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat pada bentuk-bentuk badan kalian. Allah tidak akan melihat. Allah itu tidak akan menimbang berat badan-badan kita. Dan juga Allah tidak akan melihat banyak dan sedikitnya harta benda kita. Akan tetapi Allah akan melihat apa yang ada di dalam hati-hati kita. Allah akan melihat apa yang telah kita perbuat. Itu yang menjadi barometer. Maka bersungguh-sungguh untuk memperbaiki apa yang ada di dalam hati. Semuanya terancam, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya antum, tetapi para duat, para ulama, sekalipun mereka pun terancam dengan sekian banyak penyakit-penyakit yang ada. Subhanallah. Maka manfaatkan kesempatan yang mulia ini untuk senantiasa menjaga keimanan. Mendatangi majalisul ilmi. Perbanyak amalan-amalan soleh. Sebagai talabatul ilm, maka bersemangatlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi kusala, orang-orang yang malas dalam beribadah kepada Allah. Seorang talabatul ilmi malam itu senang untuk bangun ibadah kepada Allah, bukan bangun hanya ingin buang hajat saja. Talabatul ilm dia semangat bangun malam beribadah kepada Allah dengan berbagai macam-macam ibadah yang lainnya. Nah, berdoa, meminta kepada Allah sesuatu yang kalian kehendaki. Berdoa. Dan begitu pula tanpa menafikan yang lainnya. Al-muhim kita semuanya adalah berlomba-lomba untuk bisa menjaga hati ini agar tetap salim. Tetap sehat. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Masyaallah ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah hati. Nah, yang perlu diperhatikan. Jangan diabaikannya. Ala wa inna fil jasati mudghatan. Ida salahat, salahal jasadu kulluh. Wa ida fasadat, fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalbu. Masya Allah. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad, di dalam badan ini ada segumpal daging. Apabila baik segumpal daging ini, akan baik pula seluruh anggota badan yang lain. Dan apabila segumpal daging ini jelek, maka akan jelek pula seluruh anggota badan yang lainnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. 6. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri thalatha marrat, sambil mengisyaratkan kepada dadanya, ketakwaan itu ada di sini. Ya, ketakwaan itu ada di sini. 6. Oleh sebab itu, ma'asalul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau demikian keadaannya, apabila kita menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hati kita dari manusia, bisa. Ya kan? Kita bisa menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hati kita supaya orang lain itu tidak tahu. Nah, seperti keadaan kita, kita ikhlas ataupun enggak, ya kita enggak tahu. Artinya orang lain tidak mengetahui. 6. Akan tetapi ini tidak mungkin akan lepas. 6. Dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan merasa aman. 6. Bahwasannya Allah, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Nah, maka yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, yang ikhlas dalam talabatul ilmi, yang ikhlas dalam melakukan amalan-amalan soleh. Nah, jangan sampai dirusak amal soleh itu tadi dengan adanya penyakit-penyakit hati. Karena banyak. Nah, adanya amradul qulub, yakni penyakit-penyakit hati. Sebagaimana yang sering sekali kita ingatkan, yaitu pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ihdaru asyahwatal khafiyah. Ihdaru asyahwatal khafiyah. Hati-hatilah kalian dari keinginan-keinginan yang tersembunyi. 6. Keinginan-keinginan yang tersembunyi di dalam hati, yang orang lain itu tidak tahu. Apa itu syahwatul khafiyah? Hubbur riyasah. Cinta kepemimpinan. 6. Atau penyakit-penyakit lain sebagaimana penjelasan dari sebagian para ulama. 6. Ini hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan di dalam beberapa hadisnya terkait masalah hati. 6. Kita sebagai seorang hamba harus berupaya untuk pandai-pandai mengawasi. Kalau lagi menurun semangat ibadahnya, berarti sedang ada penyakitnya. Diobati langsung penyakitnya. Ya, diobati. Jangan kemudian dibiarkan. Kalau muncul perasaan atau sikap malas ketika sedang belajar, jangan kemudian diikuti kemalasan itu tadi. Tetapi harus dia berjihad. Menjihati dirinya untuk bisa kembali semangat dalam talabatul ilmi. Dengan melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang positif. Aktivitas yang itu akan menjadi sebab hati itu semakin naik keimanannya. Semangat dalam beribadah. Jangan kemudian mencari jalan-jalan aktivitas-aktivitas amalan-amalan yang justru akan menjauhkan kita dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak. Dan ini diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Siapa yang mengalami kejenuhan, kemudian dia lari kepada selain sunnahku, halak. Orang itu akan binasa, akan hancur. Dan kita semua, masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah, mengalami yang namanya kejenuhan. Apalagi thalabatul ilmi, santri ya. Sering mengalami kejenuhan enggak? Iya kan? Ya coba ya. Nah, sering muncul. Kejenuhan itu muncul siapapun. Nah, siapapun kita, hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, beliau senantiasa berdoa kepadanya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasali, minal 'azzi wal kasali, dari kelemahan dan kemalasan. Rasulullah berlindung. Min babil aula, lebih-lebih lagi kita sebagai thalabatul ilmi yang sangat-sangat minim ibadah kita, minim ketaatan kita, yang sangat terancam untuk turun keimanannya. Banyak-banyak berdoa. Jangan kemudian kita merasa aman. Lah masa di pondok akan gitu sih? Jangan seperti itu ya akhi. Kita harus sama-sama berjuang siapapun. Sudah ada sejarah ya. Sudah ada sejarah mulai dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini. Pelajaran itu apa, kisah-kisah itu adalah pelajaran yang harus kita ambil. Kenapa ada seorang yang alim, seorang yang abid, orang yang soleh kemudian berbalik? Nah, apa sebabnya? Ya karena ini. Terkait dengan hati. Maka dikatakan oleh Nabi SAW di atas, hati itu mudah untuk terwarnai. Mudah berubah hati ini. Maka jagalah hati tersebut. Naam. Maka laliku wa rahimani wa rahimakumullah, la ini. Ya. Sebagian apa yang sudah kita singgung untuk sekedar mengingatkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya hati adalah sesuatu yang sangat berharga, khususnya bagi kita sebagai seorang muslim, seorang salafi, agar kita senantiasa menjaganya tatkala Allah menganugerahkan kepada kita kenikmatan ini. Dan jangan kita termasuk jenis-jenis hamba yang tidak bisa bersyukur. Kita ingat pernyataan Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah beliau pada salah satu risalahnya, yaitu Al-Qawaidul Arba. Iya kan? Beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk tullabul ilm. Beliau menyatakan, wa ayyaja'alaka mimman idza utiya syakar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang apabila dikasih, dikasih oleh Allah Azza wa Jal, kemudian bersyukur. Allah anugerahkan kita, Allah memberikan kepada kita nikmat hidayah ini. Maka hendaklah kita itu bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Walhamdulillah sudah sering sekali disebutkan oleh para asatidah. Tentunya zadu to'ah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka syukurilah. Banyak sedikit sesuatu yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Apa saja? Bukan hanya terkait harta benda saja, tetapi apa saja, syukuri. Nah, jangan mengikuti cara syukur orang-orang awam. Iya kan? Sebagai contoh para tujar, para pedagang. Ini contoh saja. Kalau mendapatkan untung banyak, sehari dapat 100 ribu bersih. Yang biasa dapat untung 50, dia bersyukur enggak? Bersyukur ya. Dia bersyukur sekali. cerita Masya Allah, Alhamdulillah, dia mengucapkan demikian. Tetapi tak kala dia tidak mendapatkan keuntungan seperti itu lagi. Dapat untung, tapi cuma 10 ribu. Dari pagi sampai sore. Gak ada yang beli, kecuali hanya beli sabun 5. Untung 10 ribu. Dari 5 biji sabun misalkan. Untungnya sehari 10 ribu. Apa yang muncul pada kalangan tujar? Bersyukur gak? Hah? Bersyukur? Hah? Bersyukur? Susah antum dapati. Hatta ikhwah, sebagian ikhwah demikian keadaannya. Mesti ngeluh. Yang pertama mesti ngeluh. Nas'alullah salam wal afiyah. Maka Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum. Iya kan? Kalau kita itu pandai bersyukur, pasti Allah itu akan menambahkan. Menambahkan yang lainnya, gak mesti dalam bentuk keuntungan maliyah yang zahir. Allah akan berikan keuntungan-keuntungan yang lainnya. Iya kan? Lagi agak sepi, Alhamdulillah. Jadi, hayya ala sholat, langsung istirahat. Iya kan? Coba ketika ramai, hayya ala sholat, hayya ala falah. Apa yang terjadi pada tujar? Lagi ramai. Hah? Lagi perbegan. Coba antum bandingkan. Gimana? Mau ditinggalkan? Amat susah kecuali yang Allah berikan kepadanya hidayah. Iya kan? Tanggung. Lagi asik transaksi nih, mau kena nih satu pakaian nih, 100 ribu nih. Subhanallah. Untung kan? Untung enggak? Nah, itulah. Maka Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum. Dan tentunya kita bersyukur Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mendoakan untuk kita di dalam risalah muqaddimah Al-Qawaidul Arba ayaja'alaka mimman idza utiya syakar. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang apabila dikasih oleh Allah rezeki, kemudian kita pandai bersyukur. Maka pandai-pandailah bersyukur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, banyak ataupun sedikit. Ya kan? Nah, sebagai talabatul ilmi begitu juga. Mungkin dia menghafal sekarang belum, besok belum, suatu saat nanti akan encer hafalannya. Jangan saja berusaha. Nah, sehingga jangan ada yang namanya perasaan tidak bisa. Semuanya awal seseorang itu tidak bisa. Semuanya bisa dengan sebuah usaha. Al-Muhim. Masalahul ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Lainnya sekedar mengingatkan kita kembali. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan hati yang salim. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya nanti di yaumul qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di dunia ini di atas Islam wa sunnah. Dan menganugerahkan kepada kita rezeki husnul khatimah. Dan menjauhkannya dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Barakallahu fikum.